Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, wa allaw istaqamu ala attariqah la askainahum ma'an ghadaqah. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu huffat bil makarih wa annan nara huffat bis syahawat. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, jangan henti-henti memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebab Allah pun tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita sekalian. Lebih dari satu detik saja tidak pernah berhenti, tidak pernah putus Allah memberikan nikmat kepada kita sekalian. Mata masih diizinkan oleh Allah bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, kaki masih bisa melangkah. Ini adalah karunia yang besar, terutama dari bentuk-bentuk nikmat yang paling tinggi adalah nikmat hidayah, petunjuk di dalam jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan menelusuri jalan Allah ini sampai akhir hayat kita semua. Bapak, Ibu sekalian, kita akan membahas konsep yang konsep itu sudah jarang sekali ya dibahas dan dikaji, seolah-olah konsep itu adalah untuk mereka para wali yang telah terdahulu, bagi kita seperti pantangan atau berbahaya dan stigma lain-lainnya. Tentang apa? Tentang syariat, tarekat, hakikat. Pernah mendengar yang baru? Yang baru datang? Ya, syariat, tarekat, dan hakikat. Dan alhamdulillah, kemarin hari Kamis, kajian tasawuf di Serambi Islami yang insya Allah akan ditayangkan hari Kamis depan, yaitu tentang dakwah ala sufi, dan kemudian untuk dua minggu berikutnya tentang syariat, tarekat, dan hakikat. Jamaah sekalian, penting kita terus meluruskan cita-cita dan harapan. Bapak Ibu sekalian yang hadir punya cita-cita? Kalau lagi dulu SD pernah ditanya oleh guru kita, guru SD, apa cita-citamu? Ada yang jadi polisi, ada yang jadi guru, ada yang jadi presiden. Sudah SMP ditanya lagi enggak? Ditanya lagi, menentukan jurusan SMA, tambah lagi harus spesifik. Itu cita-cita yang biasa. Cita-citanya biasa-biasa saja. Pengen jadi presiden, pengen jadi menteri. Tapi ada cita-cita yang istimewa. Ya, cita-cita dan harapan yang sempurna. Yaitu mencita-citakan Allah. Ridho-nya, bimbingannya, kasih sayangnya, itu adalah cita-cita tertinggi, himmah aliyah. Di mana kebanyakan manusia hampa dari cita-cita ini, betul apa tidak? Betul apa tidak? Hampa sekali mencita-citakan yang mahal ini. Jarang sekali. Nah, untuk memperkuat, memperkokoh cita-cita tersebut, jangan sampai luntur. Sebab tantangan kehidupan dunia ini luar biasa. Bisa membuat cita-cita itu walaupun sudah ada hilang lagi. Bagaimana supaya cita-cita itu terus kuat hadir di dalam diri kita dan kita terus melangkah menuju cita-cita itu? Para ulama memberikan konsep. Ya, ini dipertegas kembali, para ulama memberikan konsep yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa untuk memenuhi cita-cita yang luhur, yang mulia, yarjullah, berharap kepada Allah ridho-Nya, kasih sayang-Nya, ampunan-Nya, sifat-sifat yang sempurna dari Allah, nama-nama yang mulia yang dimiliki oleh Allah, kita ingin mendapatkan sepercik dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Maka para ulama membuat konsep syariat, tarekat, hakikat. Kita ambil langsung konsepnya dari Syekh Jainuddin Al-Malibari. Ya, dari India. Kitabnya sangat dikenal, yaitu kitab Mandumah Hidayatul Adzkiyah, petunjuknya orang-orang yang cerdas. Kitab ini banyak disyarahi oleh para ulama berikutnya, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani, Al-Jawi, dari ulama Sunda. Beliau pun memberikan syarah, syarah itu penjelasan dari Mandumah tersebut. Ya, enaknya mah ini dinyanyikan ini. Kalau dulu di pesantren dinyanyikan ini, nadomnya ini. Ya, suka nadom gak? Boleh gak nyanyi di masjid? Boleh gak nyanyi di masjid? Ya tergantung jenisnya, tergantung isinya, liriknya. Nabi bersabda dalam hadis Bukhari sahih, malam yataghanna bil Qur'an falaisa minna. Barang siapa yang tidak menyanyikan Al-Qur'an, membaguskan Al-Qur'an, maka bukan dari umat kami. Ya, ya semampunya tentu ya. Orang sudah punya pita suara yang berbeda-beda, ya. Ada yang lempeng aja. Tagonna, tagonna itu bahasa Arabnya apa? Goni. Kan kalau di Sunda dulu tagonian katanya. Ya, mukul-mukul apa? Rebana, tagonian. Tagoni itu bernyanyi. Jadi membaca Quran itu harus diperindah semampunya, diusahakan. Nah, ini nadomnya harusnya dinyanyikan sama-sama ini. Ya, nanti lain kali dah ya. Nah, baik jemaah sekalian, mari kita akan bahas sejauh mana apa yang disebut dengan syariat, apa yang disebut dengan torekat. Kita duduk dalam torikohnya Idrisiyah atau torikoh Qadiriyah. Bisa juga torikoh ini namanya torikoh Muhammadiyah. Kita akan bahas jemaah sekalian. Di dalam nadomnya itu, inna toriko syari'atun wa toriqatun wa haqiqatun fasma laha ma musila. Artinya sesungguhnya jalan. Jalan apa ini? Jalan menuju kepada cita-cita yang mahal tadi, yang sempurna tadi, mencita-citakan Allah dengan segala kemuliaan yang ada dalam Allah. Zatnya, sifatnya, asma-Nya. Kita ingin meraih itu. Ada jalannya. Para ulama mengkonsepkan jalan itu. Sebab sekarang juga ya, ada konsep-konsep. Tapi kita yang jelas, yang clear, konsepnya ulama. Ya, kalau konsep di luar ulama, belum ada kepastian. Ya, banyakkah yang menawarkan konsep? Kita mending konsep yang abu-abu, yang kira-kira, atau yang pasti-pasti? Kalau yang abu-abu kira-kira nanti dapat surganya surga yang kira-kira. Mau enggak? Atau pingin surga beneran? Kalau pingin surga beneran, jalannya yang beneran. Sumbernya apa? Quran, sunnah Nabi, aqwalul ulama, konsepnya al-ulama sebagai pewaris para Nabi. Sebab hari ini hilir mudik, apalagi di medsos. Konsep ini, konsep itu ditawarkan kepada manusia, menjanjikan surga, menjanjikan kebahagiaan. Tapi itu semua gak ada kepastian. Kita ingin mendapatkan konsep jalan yang pasti. Karena jalan yang pasti itu ada semenjak manusia pertama Nabi Adam alaihissalam, jalan itu telah diturunkan oleh Allah. Jalan yang mana? Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang telah diberi anugerah oleh Allah. Siapa? Dalam tafsirnya, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Jalannya para nabi yang dikibarkan oleh para nabi. Siddiqin, para ulama yang siddiq, contohnya Sayyidina Abu Bakar. Syuhada, yang memperjuangkan agama. As-solihin, orang-orang yang soleh. Jalan itu yang harus kita tempuh. Maka harus spesifik. Para ulama, yang jelas-jelas ulama. Sebab ulama juga, balik lagi, kata Imam Al-Ghazali, ada tiga kelompok ulama. Pertama, ulama dunia. Apa ulama dunia? Ayatnya dibaca, hadisnya benar, tapi cita-citanya bukan kepada Allah. Mengajak hati manusia dan dirinya begitu cinta kepada dunia. Bukan urusan kaya dan miskinnya kiai itu, ulama itu. Tetapi urusan batinnya, jiwanya. Bisa jadi miskin, tapi cita-citanya, harapnya kepada dunia. Bisa jadi kaya, dikayakan oleh Allah. Cita-citanya kepada Allah, kekayaannya justru untuk ibadah dan dakwahnya. Nah, Bapak, Ibu sekalian ditanya, pingin ahli ibadah kaya atau ahli ibadah miskin? Pingin lihat, ada satu saja. Yang penting ahli ibadah, biar miskin. Pingin lihat jidatnya yang mana ya? Ada yang mau itu enggak? Kaya, ahli ibadah, tapi miskin, mau? Kira-kira sepakat pingin yang mana ini? Ahli ibadah yang mudah-mudahan kaya zohir dan batinnya. Yuk Bapak Ibu sekalian, kembali. Ya, jadi jalan yang pasti kita ambil dari kitab ini, yang pasti-pasti diakui oleh para ulama, dan konsep ini bukan diciptakan oleh satu ulama. Bahwa jalan untuk mendapatkan hakikat, untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, agama yang sebenarnya, maka jalannya adalah syariatun. Yang pertama jalan yang harus ditempuh ada jalan syariat. Pertanyaannya, apa yang disebut dengan jalan syariat? Syariat yang sederhananya, yang mudah dipahaminya adalah aturan-aturan Allah yang zohir. Fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, itu jalan syariah. Omong kosong, hanya isapan jempol, pingin bahagia, pingin mendapat ridho Allah di dunia sampai akhirat, tapi mengabaikan syariah. Gak sholat, gak puasa. Perintah Allah diabaikan, larangan malah di apa? Dilabrak. Jadi jalan yang pertama yang harus kita tempuh, kita komitmen konsisten dalam jalan itu, namanya jalan syariat. Apa jalan syariat? Aturan Allah yang zohir. Di dalamnya ada perintah dan larangan. Fi'lul ma'murat, perintah-perintah diamalkan. Wa tarkul manhiyat, larangan Allah kita jauhi dengan sekuat tenaga. Kalau diurut, dikembalikan kepada disiplin ilmu, jalankan ilmu fikih, itu syariat. Ah, maka terus belajar di jawiyah-jawiyah fikihnya. Bapak menggunakan fikihnya madhab Syafi'i. Ada juga madhab Hanafi. Ya. Itu kita pakai. Itu produknya ulama, bukan produknya orang liberal. Bukan produknya ulama-ulamaan. Dan apa yang telah ditajdid, diperbaharui oleh mursyid di dalam fikih, itu yang dipakai. Sebab aturan Allah yang zahir itu memasuki seluruh aspek kehidupan kita, saking sayangnya Allah. Ya. Sampai bersin, ada aturannya gak? Sampai bersin aja, diatur saking baiknya. Oh, pernah jalan-jalan dakwah, ya, seperti ke Hong Kong misalnya, ternyata negara yang lahiriahnya maju, maksud lahiriah itu ekonominya, ya, bukan masalah aspek ibadahnya, maju ekonominya. Ternyata semakin maju sebuah negara, semakin ketat aturannya. Bapak Ibu sekalian, negara yang lemah, acak-acakan. Ya, coba aja ya di rumah ya, yang acak-acakan sama yang apik, kira-kira seneng yang mana? Ya, kalau yang apik, nyimpen kotoran, nyimpen baju cucian, masa di tempat tamu, pantasnya? Ntar ada orang tamu, ini, ya, mentang-mentang kata orang Sunda, katanya kalau kaya itu bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah. Itu sampai cucian di tengah imah. Yang orang Sunda, wayahnya ini gak ngerti ya. Nah, negara semakin kuat, maka aturannya semakin apa? Semakin ketat. Nah, dalam Islam, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, tempuhlah jalan syariat, di mana jalan syariat itu, di dalamnya mengandung aturan-aturan Allah yang zahir. Dari bab toharoh, bersih-bersih, mana air yang suci dan mensucikan, itu yang dipakai untuk bersuci. Bab wudunya, bab sholatnya, saumnya, dan yang lainnya. Termasuk juga aturan berumah tangga, aturan mencari rizki, rizki yang halal. Itu semua diatur dalam syariat, jalan yang zahir. Ya, maka terus pelajari ilmu fikihnya. Jadi kalau dikembalikan kepada disiplin ilmu, syariat itu ilmu apa? Fikih. Rukunya yang benar, sujudnya yang benar. Bagaimana zakatnya dikeluarkan, jangan sampai beli zakat, zakatnya gak mau. Ya, Bapak Ibu sekalian. Kita yang belajar mencari rezeki yang halal, keluarkan zakatnya. Bahkan plus ada infaknya, ditambah lagi ada jariahnya, ada wakafnya. Begitu banyak jenis-jenis fikih aturan yang zahir. Menyikapi jalan syariat yang zahir ini, awal mulanya kalau hati belum tunduk, waduh, ngerasa dibelenggu. Ibarat Bapak Ibu sekalian dicontohkan oleh Nabi, ya, diibaratkan seperti burung yang biasa bebas berada di mana? Di hutan, lalu dimasukkan ke sangkar. Kira-kira gerupak-gerupak nggak? Bunyi nggak? Boro-boro nyanyi ya. Si burung itu boro-boro mau makan. Gerupak-gerupak pingin apa? Pingin bebas keluar. Manusia pertama dihadapkan dengan syariat, pasti akan berat sekali. Tapi kalau terus dipelajari, maka insya Allah kita akan nanti akan melihat apa hakikatnya. Nah, jadi yang pertama jamaah sekalian, kita harus berusaha konsisten dan komitmen terhadap jalan yang pertama menuju kepada Allah, meraih kebahagiaan yang hakiki. Maka kita harus menggunakan jalan syariat. syariat, aturan Allah yang zahir, atau dalam disiplin ilmu disebut ilmu fikih, di dalamnya ada perintah dan ada larangan. Bapak ibu sekalian, ya, di jalan, apalagi sekelas Jakarta atau kota-kota besar di dunia, ada regulasinya nggak? Ada aturannya nggak? Ya, diatur. Ada lampu apa namanya? Ada lampu merah, ada lampu hijau, ada lampu kuning. Terus banyak alat-alat petunjuknya, nggak boleh berhenti di situ. Coba kira-kira Jakarta, ya, dengan jalan yang macet, ya, banyak jalannya, buang aja semua apanya, regulasi, aturannya, kira-kira tambah macet nggak? Bukan macet lagi, kayaknya main jotos nanti. Ini pingin duluan, ya itu pingin duluan. Kacau tidak? Kacau. Begitulah pengertian dari syariat, jalan yang harus kita tempuh. Yang kedua, jalan yang harus ditempuh adalah jalan torekat, torikoh. Apa yang disebut dengan torikoh? Jalan yang bersifat batiniah. Kalau syariat jalan yang bersifat zohir, aturan yang zohir, kalau torikoh aturan yang bersifat batin. Apa yang dimaksud? Menjalankan ilmu tasawuf, di mana ilmu tasawuf adalah ilmu batin di dalam Islam, ilmu esoterik. Kalau fikih atau syariat, ilmu eksatorik. Jadi ada dua ilmu, ilmu zohir, ilmu batin. Ilmu zohir, fikih, ilmu batin, tasawuf. Syariat menjalankan fikih, thariqah menjalankan tasawuf. Dua jalan harus ditempuh sekaligus. Harus beriringan, harus sejalan. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi thariqah adalah jalan yang bersifat batin, yang bersifat ruhaniah, aturan yang bersifat ruhaniah. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, menggunakan jalan syariat maupun torekat, dua-duanya harus ada dalam bimbingan ulama, dalam bimbingan seorang mursyid. Fikihnya supaya benar, syariatnya benar, tasawufnya supaya benar pula. Sebab dua jalan itu harus ditempuh secara beriringan dan bersamaan. Yuk kita pertebal iman kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu il. Kita lanjut dulu, belum diperdalam. Kemudian apa yang disebut dengan hakikat? Hakikat adalah samrohnya, buahnya. Wah, orang, Bapak Ibu sekalian, kalau pingin buah, nanam dulu. Ya. Nanam dulu, berproses dulu, baru berbuah. Ya. Jangan yang instan. Pingin yang apa? Pingin yang permanen. Hakikat adalah samroh, buah dari dua jalan, syariat dan torekat. Nah, supaya mudah ditangkap, kita ilustrasikan. Nah, ulama mengilustrasikan, memberikan misal atau perumpamaan. Fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kal bahri thumma haqiqatun durrun ghala. Fasyari'atun, syariat adalah kasafinah, seperti perahu, laksana perahu. Wa tariqatun dan tariqah kal bahri laksana lautan, thumma haqiqatun durun gola, hakikat laksana mutiara yang mahal. Ya. Bapak Ibu sekalian, suka dengan mutiara? Suka enggak mutiara? Mahal apa murah? Mahal apa murah? Pernah lihat enggak? Punya enggak? Boro-boro punya, lihat juga. Paling yang imitasi. Ya, yang imitasi cuma 50 ribu. Satu kayak tasbih gitu. Mutiara berkelas-kelas. Ya, mutiara berkelas-kelas. Ada yang sampai miliaran. Ada ratusan juta, puluhan juta mutiara. Ini ulama pinter memberikan motivasi atau targib dengan konsep ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, begini. Syariat itu diilustrasikan dengan perahu. Ya. Jadi ini proses untuk mendapatkan mutiara. Pertama, orang yang ada di tepian pantai harus menggunakan apa? Perahu ke tengah. Kemudian tarikoh, laksana lautan atau samudra yang ganas dan dalam. Maka seseorang setelah naik perahu harus apa? Menyelam, menyelami lautan. Sampai ke dasar lautan, di dasar lautan ada apa? Mutiara. Kegambar tidak? Nih, ya. Ini ilustrasi atau gambaran atau perumpamaan. Jadi ingin mendapatkan mutiara, gak bisa diam di mana? Di tepi pantai. Harus naik perahu sampai ke tengah. Setelah naik perahu, harus sanggup untuk apa? Menyelami lautan. Coba kalau di atas perahu aja diam. Mau nyemplung, ngadeg-deg. Aduh. Kira-kira dapat mutiara enggak? Ya enggak dapat, paling juga dapat pepetek. Ya, dapat teri paling juga. Jadi ini ilustrasi gambaran untuk mendapatkan mutiara yang ada dasar lautan. Ada dua proses, ada dua jalan yang harus dilakukan. Jalan yang syariat, yang zohir, laksana naik perahu. Kedua, ada perjalanan yang apa? Yang dalam sekali, menyelami lautan. Tasawuf ini ya ibarat lautan yang harus diselami ilmunya. Maka di dasarnya ada apa? Mutiara. Paham Bapak Ibu sekalian? Jadi ini adalah konsep dengan ilustrasi atau perumpamaan. Ya, mari kita lanjutkan pendalamannya. Sudah tahu ketangkap ilustrasinya yang dimaksud adalah ya dengan ilustrasi mutiara yang ada dasar lautan, kita enggak bisa berenang-renang hanya di tepian pantai. Tapi kita harus berani untuk menyelam sampai ke dasarnya. Fasyari'atun akhdun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wa nahyin jala. Ulama menjelaskan apa yang disebut dengan syariat. Syariat adalah akhdu bidinil khaliq, yaitu menjalankan agama dari aspek apa? Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Artinya syariat adalah kembali aturan yang bersifat zohir. Dalam disiplin ilmu disebut ilmu fikih, aturan-aturan yang zohir. Lalu wa tariqatun akhdun bi ahwati. Tariqah adalah menjalankan sesuatu yang lebih berhati-hati. Seperti apa? Waro. Nah, ulama memberikan contoh waro. Waro itu bagian dari masalah pembahasan bab tasawuf. Jadi dengan contoh waro yang dimaksud adalah bertorikoh, menjalankan, mempelajari dan menjalankan seluruh ilmu tasawuf. Ya. Dimana Bapak Ibu sekalian, pembahasan tasawuf itu secara global dibagi dalam dua pokok bahasan. Pertama adalah bab makasib. Makasih artinya proses-proses yang harus kita pelajari dan amalkan dalam ilmu tasawuf. Dibagi dalam dua bagian. Pertama adalah yang disebut dengan tazkiyah, pembersihan hati. Nah, ini bab membersihkan hati, bab pertamanya Bapak Ibu sekalian. Jadi belajar ilmu tasawuf pertama babnya adalah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa kita, batin kita. Karena tadi tarekat adalah perjalanan apa? Perjalanan batin, perjalanan spiritual, perjalanan rohani. Maka dalam tasawuf, dalam bertarekat, hati harus dibersihkan terus. Dari apa? Ankadurotil insaniyah. Dari kotoran-kotoran manusiawi. Dari kotoran-kotoran hati. Dari penyakit-penyakit hati. Ada berapa penyakit hati? Ada 10. Sudah hafal belum? Kayaknya kita nadomkan kalau yang ini. Sudah hafal semua. Coba mana yang itu? Nah, Ustadz Arif ini. Pakai bahasa Indonesia aja. Pakai bahasa Sunda ini. Nih Bapak Ibu sekalian, Imam Al-Ghazali memudahkan kepada kita apa saja penyakit hati itu. Ada 10. Termasuk bagaimana cara menghiasi hati. Ada 10 juga. Penyakit hati, Imam Ghazali menyebutnya maksiat batin. Jadi batin suka bermaksiat. Yang kedua, hiasi hati dengan taat batin. Batin kita harus taat. Yuk kita sama-sama baca, kita nyanyikan, nadomkan, dan kita simak, kita hayati sama-sama. Yuk, pandu. Susunan nadoman taat batin ini perduain semuanya wajib hafal. Satu taubat, dua khawf, tiga zuhud, empat sabar, lima syukur, enam ikhlas, tujuh tawakal, delapannya mahabbah, sembilan ridho, sepuluh zikrul maut. Maksiat batin juga ada 10. Satu banyak makan, dua banyak omong, ketiganya mudah marah, empat hasad, lima bakhil, cinta harta, enam jahat, tujuh dunia, delapan takabur, sembilan ujub, sepuluh riya sirik. Apa semua enggak? Kayaknya Ning diulang lagi ya. Yuk kita ikuti sama-sama. Satu, dua, tiga. Susunan nadoman to'at batin ini parduain semuanya wajib hafal. Satu taubat, dua khawf, tiga zuhud, empat sabar, lima syukur, enam ikhlas, tujuh tawakal, delapannya mahabbah, sembilan ridho, sepuluh zikrul maut. Maksiat batin juga ada 10. Satu banyak makan, dua banyak omong, ketiganya mudah marah, empat hasad, lima bakhil, cinta harta, enam jah, tujuh dunia, delapan takabur, sembilan ujub, sepuluh riya sirik. Wajib nanti dihafalkan di rumah, siap? Wajib hafal ini. Ya. Kita bertorekat menjalankan ilmu tasawuf. Bab awalnya justru kita harus membersihkan hati dari maksiat batin yang 10. maksiat batin ini harus digempur, dibersihkan dari hati kita semua. Banyak makan yang berlebih-lebihan. Banyak bicara. Sudah masuk tarekat, banyak zikir. Bicara yang bermanfaat. Hati kita yang dikuasai oleh dunia harus dibersihkan, dikeluarkan dari hubbud dunia. Cinta kepada dunia bukan berarti orang kaya. Hubbud dunia artinya hati. Lagi sholat, ingatnya ke duit. Kenapa? Karena hatinya dikuasai oleh dunia. Al-aqwanu fil qalbi, banyak gambaran-gambaran dunia yang mengkarat di dalam hati. Sehingga enggak ada kehusuan. Nah, hubbu dunia bagian dari maksiat batin atau penyakit hati yang harus dibersihkan. Kalau kita tidak mau membersihkannya dari maksiat batin, penyakit hati, hubbu dunia misalnya, maka tidak akan pernah mendapatkan kehusuan. Zikir paling hanya di bibir saja, di lisan saja. Sujud hanya tinggal sujud saja, tapi hatinya tidak terasa hadir beserta Allah. Kenapa? Karena dikuasai hatinya oleh dunia. Apa dunia? Yang ada dalam kehidupan dunia ini. Laki-laki suka dengan wanita yang bukan mahramnya, atau sebaliknya, tergambar dalam hati. Ya gak bakalan husu kepada Allah. Senang dengan game, dengan kesenangan kehidupan dunia, permainan. Hatinya dikuasai. Tidak akan pernah terhubung hatinya dengan Allah. Betapa pentingnya bertasawuf, bertarekat, diawali dengan jiwa kita, batin kita, kolbu kita, bersihkan dari 10 penyakit hati atau maksiat batin. Tanpa melakukan proses ini, maka tidak akan mendapatkan hakikat. Nanti akan dibahas apa itu hakikat. Yang jelas, gelisah. Senang hanya hawa nafsunya saja. Senang karena banyak uang, senang karena ya terpenuhi kehidupan dunianya. Hanya senang yang sesaat, tapi bukan ketenangan yang hakiki. Nah, penyakit-penyakit hati atau maksiat batin yang 10 ini dalam Kitabul Arba'in, Imam Al-Ghazali menyebutkan 10, bersihkan. Ada orang yang 24 jam di atas laptop bukan untuk bekerja. Asik aja. Ada yang TV sekarang ini macam-macam, TV kabel. Ada yang 24 jam sepak bola aja terus. Ada yang sinetron aja terus. Macam-macam. Coba Bapak Ibu sekalian, kalau hati kita tidak dibersihkan dari penyakit hati yang 10, maka 24 jam ada dalam keadaan lalai. Sia-sia yang ada nanti adalah penyesalan. Kenapa? Hatinya dikuasai oleh penyakit-penyakit hati. Merumah tangga tidak jelas, mendidik istri, mendidik anak, habis waktunya dengan gambaran-gambaran dunia. Jadi ini yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersihkan. Al-Qur'an menyebutkan qad aflaha man tazakka, sungguh bahagia orang yang membersihkan, menyucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh bahagia orang yang membersihkan hatinya, jiwanya. Sungguh celaka orang yang mengotori jiwanya, penyakit hatinya dibiarkan subur. Itu dari pagi sampai malam habis waktunya. Tapi kalau hatinya dibersihkan, jamaah sekalian, walaupun berekonomi lahiriahnya, jadi ibadah di hadapan Allah. Ibu-ibu mengurus rumah tangganya di rumah karena hatinya bersih karena Allah, maka menjadi ibadah. Nyucinya, nyetrikanya, ngurus anaknya, semuanya jadi ibadah. Sebab dari hati berangkat semua amal. Nabi menegaskan innamal a'malu binniyat. Para ulama usul membuat kaidah fikihiyah al-umur bimaqasidiha. Segala urusan, segala perkara tergantung maksudnya. Maksud itu di mana? Di hati. Niat itu di hati apa di mana? Kata orang barat intention. Ada niat, niat itu di hati. Jadi Nabi menegaskan innamal a'malu binniat. Sungguhnya semua amal itu tergantung dari niatnya. Para ulama usul membuat kaidah fikihiyah dari hadis itu saking pentingnya, mendasarnya jadi kaidah fikihiyah al-umuru bimaqasidiha. Urusan-urusan, perkara-perkara semuanya tergantung dari maksud atau niatnya. Karena niat di hati, kalau hatinya kotor dengan penyakit hati, maka niatnya adalah buruk, jahat. Maka oleh sebab itu tasawuf hadir, toriko hadir sebagai pelembagaan ilmu tasawuf, supaya hati umat ini dibersihkan, dibebaskan dulu dari penyakit hati dan cengkraman hawa nafsu. Kalau ini tidak dilakukan, sampai mati, sampai meninggal, kita tidak akan merasakan kelezatan beribadah. Tidak ada kepastian hidup. Maka ini menjadi pelajaran yang sangat mendasar. Pelajaran yang sangat mendasar yang harus kita lakukan sepanjang hayat kita. Tazkiyatun nafs sepanjang hayat kita. Jangan pernah merasa bersih. Dengan merasa bersih berarti dia sedang kotor. Ah, saya udah gak butuh tazkiyat nafs lagi. Saya udah gak butuh membersihkan hati lagi. Dengan mengaku seperti itu ujub namanya. Ujub itu bagian dari penyakit hati. Maka di tarekat itu gak ada senior junior, Bapak Ibu sekalian. Sebab merasa senior itu menjadi penyakit hati. Wah, saya paling lama di tarekat ini. Saya sudah jadi pengurus. Itu penyakit. Bertarekat malah nimbun penyakit jadinya. Bertarekatnya benar apa salah? Orang bertarekatnya salah. Walaupun tarekatnya benar, tapi yang menjalaninya kalau tidak benar jadi salah. Nah, ini penting jamaah sekalian. Maka bertarekat itu bersih hati, terus bersihkan sepanjang hayat kita sehingga persaudaraan kita di dalam menempuh jalan Allah semakin kokoh, semakin kuat, saling memperhatikan, saling mengingatkan. Watawasaw bil haqq, watawasaw bis sabr. Kenapa nih saudara saya kok enggak ngaji lagi? Ditanyain sakit atau apa? Hatinya bersih. Yang ada ingin mengingatkan, ingin kebersamaan dalam tarekat menuju kepada Allah. Ini adalah pelajaran sangat mendasar Bapak Ibu sekalian. Inilah pola yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat untuk selalu tazkiyatun nafs, membersihkan hati dari seluruh penyakit-penyakit hati. Kuasai, ketahui gerak-gerik penyakit hati itu. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita enggak tahu. Gimana kita mau bisa mengobatinya kalau penyakitnya gak tahu? Seperti penyakit zohir, kita gak tahu kalau jantung kita bermasalah. Santai aja. Tahu-tahu? Gimana? Bagaimana prosesnya? Maka ikutilah bimbingan mursyid. Mursyid diberikan kemampuan oleh Allah. Surah Al-Jum'ah ayat kedua, Rasul para nabi diberikan kemampuan wa yuzakkihim, kemampuan menyucikan jiwa umat. Begitu juga pewarisnya, ulama mursyid diberikan kemampuan wa yuzakkihim, muzakkin nufus, mendeteksi penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri murid. Bersihkan dari hubud dunianya dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah, dengan lelang. Itu upaya untuk apa? Tazkiyatun nafs, pembersihan hati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Bersihkan hati dari seluruh penyakit hati dan hiasi hati kita dengan 10 taat batin. Jadi bersihkan hati, bebaskan hati dari 10 penyakit yang mematikan. Hasad, ujub, takabur, riya, cinta kepada dunia, cinta kepada penghormatan dan penghargaan, gila terhadap penghormatan manusia. Itu semua penyakit-penyakit hati. Berantas dengan tazkiyatun nafs. Yang kedua, tumbuhkan proses memperindah hati, memperkokoh hati dengan menegakkan to'at batin yang 10. Dimulai dari rasa butuh al-fakru ilallah, butuh kepada Allah. Dibandingkan butuh dengan uang, lebih butuh kepada Allah. Ibarat Bapak Ibu sekalian, kita sedang sakit di rumah sakit. Butuh uang, butuh sehat. Jangan jauh-jauh nanti sakaratil maut dah. Ya, kita lagi sakit di rumah sakit, apalagi diponis. Kata dokter, wah ini Pak, kemarin aja seminggu Pak. Penyakit seperti begini Pak, seminggu. Ada dokter yang berani begitu, ini 3 bulan lagi Pak. Tambah gimana? Mending minta uang, mending minta sehat. Kayaknya uang tuh jadi kecil, mendingan sehat gitu. Nah sekarang butuh kepada Allah dengan butuh kepada benda, kepada uang, butuh kemana? Aku udah biar jujur ini. Sampai sekarang, tinggian butuh kepada Allah atau masih tinggian butuh kita kepada uang? Nah, maka hiasi hati kita, tegakkan pilar dalam hati kita, to'at batin pertama al-fakru ilallah, selalu butuh kepada Allah. Uang jadi gak ada apa-apanya. Sebab semua kesehatan, semua digenggam oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wah, bukan berarti kita gak butuh dengan uang. Ya, tapi uang semua cukup jadikan sebagai sarana. Ya, cukup jadikan sebagai apa? Sarana. Jangan dijadikan sebagai tujuan. Tujuan kita kepada siapa? Kepada Allah. Nah, itu yang disebut dengan menghiasi hati, ya, menghiasi hati. Jadi hati kita harus terus dihiasi, ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Sampai kapan kita menghiasi hati? Sama sepanjang hayat kita. Ya, hati kita terus dihiasi. Dengan mana? Dengan to'at batin yang 10. Singkat, hati selalu butuh kepada Allah, inilah pilar ruhani. Menghiasi hati, hati butuh kepada Allah. Mata kita sampai sekarang bisa melihat karena izin Allah. Jantung kita berdetak sampai hari ini karena masih diizinkan oleh Allah. Kaki kita masih bisa melangkah kemana-mana karena sampai hari ini diizinkan oleh Allah. Satu waktu Allah tidak izinkan, semuanya tidak ada apa-apanya. Itu yang disebut al-fakru ilallah. Bagaimana membangun jiwa bahwa kita selalu butuh kepada Allah. Butuh kepada harta, ada batasnya. Ketika sakit, memilih butuh sehat. Ketika sakaratul maut, semuanya menjadi tidak ada apa-apanya. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaatnya nanti harta yang dibangga-banggakan. Mentuhankan harta, mentuhankan uang zaman sekarang kebanyakan. Segala-galanya yang menguasai yang punya uang, semakin uangnya banyak semakin berkuasa. Di bidang ekonomi, politik, sosial, semuanya. Kenapa? Karena kebanyakan manusia mentuhankan uang. Bukan mentuhankan Allah Azza wa Jal. Rusak kehidupan. Kalau semuanya diatur dengan uang. Hidup akan bahagia, selaras, harmonis. Kalau semua menjadikan Tuhannya adalah Allah. La ilaha illallah. Tunduknya kepada Allah. Uang hanya alat, jabatan hanya alat. Dan alat itu nanti tidak akan bermanfaat lagi. Kembali kepada tujuan. Itu maksud menanamkan al-fakru ilallah. Menanamkan pilar ruhani. Imam Ghazali menyebutnya to'at batin. Batin kita harus to'at. Apa? Dengan cara menumbuhkan kesadaran butuh kepada Allah. Kemudian tawakal kepada Allah. Tawakal kepada, mewakilkan urusan kepada Allah di balik usaha kita yang maksimal. Mau kasih contoh enggak tawakal Bapak Ibu sekalian? Yang mudah sekali dalam keseharian. Apa arti tawakal? Dari wakal, wikalah artinya mewakilkan. Ya, kita naik kendaraan. Bis yang besar atau yang kecil. Lalu kita jadi penumpang. Walaupun bisa nyupir kita. Lalu supir kita di kendaraan kita, kita enggak percaya kepada supir itu. Sudah enggak punya SIM. Kemudian belajarnya juga baru sebentar dalam kota. Ini mau keluar kota. Kira-kira kita yang duduk di dalam kendaraan tenang apa enggak? Pinginnya ngerem aja gitu. Bisa tidurnya? Allah, aduh. Kenapa? Karena kita enggak percaya kepada supir, enggak mewakilkan urusan kita kepada supir itu. Kalau orang gelisah dalam seluruh kehidupan, aspek kehidupan kita, karena kita tidak mewakilkan, tidak percaya kepada Allah yang mengurus urusan kita. Kita hanya tawakal kepada usaha kita, kita hanya mengandalkan kepada usaha kita yang sederhana. Tapi hati kita tidak bertawakal kepada Allah. Pantas kalau gelisah. Sedang bekerja, aduh takut di PHK. Sedang menjabat, aduh takut selesai. Capek jadinya. Kenapa? Tawakalnya ke makhluk. Seperti kita gak percaya kepada supir kita. Tapi kalau kita yakin dan benar diperiksa, supirnya berpengalaman, punya SIM, mengetahui regulasi di perjalanan. Kemudian sungguh-sungguh, serius, apik, sehat kondisinya, kita bisa tidur dalam kendaraan itu dan sampai selamat. Itu gambaran hati. Ini kaitannya dengan hati, thoriqoh, tasawuf ini. Bagaimana hati kita bertawakal kepada Allah? Yakin gak Allah itu yang menciptakan kita, yang memelihara kita, yang mengurus urusan kita? Itu wilayah Allah. Kewajiban kita berusaha, berdoa, bekerja yang maksimal. Memaksimalkan usaha kita, gali ilmunya, gali konsepnya, gali pengetahuannya. Itu wilayah kita. Hati bertawakal bukan kepada usaha kita. Tawakal kita hanya kepada Allah. Tawakal itu urusan hati. Itu gambaran, itu ilustrasi jamaah sekalian. Jadi orang bertawakal itu bukan gak bekerja, bukan tawakal itu namanya. Orang bertawakal itu memaksimalkan usaha dan hati mewakilkan kepada Allah. Coba kalau kita mewakilkan tawakalnya kepada usaha kita, ikhtiar dan usaha kita. Berhasil, siapa dulu dong? Gagal, putus asa. Kenapa? Tawakal kepada usaha kita. Jangan sekali-kali tawakal kepada usaha kita. Usaha kita maksimal. Tawakal kepada Allah. Karena Allah yang menentukan dengan keadilannya. Ini Bapak Ibu sekalian, hati harus bekerja. Hati harus taat dengan cara menegakkan tawakal. Butuh kepada Allah, al-faqru ilallah, tawakal kepada Allah. Ada 10 ini kalau dibahas sampai jam 12. Nah, karena ini ikhtisar syariat, torekat dan hakikat. Jadi torekat itu apa? Menjalankan ilmu tasawuf. Syariat menjalankan ilmu fikih. Dua jalan ini harus tempuh. Jalan yang zahir dan jalan yang batin. Ini konsepnya para ulama. Syariat menjalankan ilmu yang zahir fikih. Tarekat jalankan ilmu yang batin. Disebut tasawuf seperti tadi. Membersihkan hati dari 10 penyakit hati. Menghiasi dan mengokohkan hati dengan 10 ketaatan batin kita. Kalau ini kita komitmen dan konsisten, dua jalan ditempuh bersamaan, syariat fikih, tarekat, tasawuf, diamalkan di bawah bimbingan ulama, di bawah bimbingan mursyid, apa yang akan terjadi? Maka kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan wahaqiqatun liwusulihi lil maqsidi wa musyahadatu nurit tajali bin jila. Dua torik, dua jalan ditempuh bersamaan, syariat dan tarekat, fikih dan tasawuf terpadu di bawah bimbingan ulama, maka akan mencapai maksud, yaitu hakikat. Apa hakikat? Kalau diumpamakan Bapak Ibu sekalian, hakikat itu adalah isinya, dagingnya. Suka makan durian enggak? Yang dimakan apanya? Bisa enggak langsung makan isinya, enggak dibuka dulu kulitnya? Nah, hakikat itu isinya. Maka kalau sudah dapat hakikat isinya, enggak mau berhenti bersyariat dan bertarekatnya. Kenapa? Sudah ketemu dan ingin terus bertambah hakikat itu. Ternyata di balik sujud, jidat kita, kepala kita rata dengan kaki yang biasa kita sombong kepala kita di atas. Ketika sujud, bentuk sujud ini luar biasa. Ketika dahi kita, kepala kita sejajar dengan kaki kita, kaki orang lain, tempat di mana orang berjalan, kemudian kita sujud di situ. Kalau sudah terbuka hakikatnya, terasa kita kerdilnya kita sebagai makhluk dan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hakikat itu jamaah sekalian, di mana tersingkapnya hati. Jadi hati itu ada penghalangnya, ada hijabnya. Contoh Bapak Ibu sekalian, ini Bapak-bapak bisa lihat ibu-ibu enggak? Cuma satu jengkal jaraknya, kelihatan enggak? Kenapa? Padahal jaraknya cuma satu jengkal, malah satu bangunan. Kenapa bisa kelihatan? Tidak kelihatan? Ada hijab, ada penghalang walaupun tipis. Hati kita ini, Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada hijabnya, maka hati tidak akan bisa melihat hakikat. Kita hanya terjebak dengan pandangan mata yang zahir saja. Kita hanya melihat yang kulit dan cangkang saja. Sebab untuk melihat yang hakiki, yang substansi dari agama dan kehidupan ini, hanya dengan hati yang tersingkap hijabnya, penghalangnya. Itulah yang namanya hakikat. Oh, kejadian seperti ini hakikatnya. Itu kalau urusan kehidupan. Oh, diperintahkan sujud, ini hakikatnya. Nikmat sekali. Oh, ini diperintahkan tahajud sepertiga malam, ternyata ini hakikatnya. Terasa semakin syahdu dengan Allah. Itu hakikat di balik agama, hakikat di balik ibadah terbuka, dan hakikat dari kehidupan. Allah bukakan rahasia-rahasia dan hakikat dari kehidupan ini. Kenapa terjadi begini? Kenapa terjadi begitu? Kenapa menimpa diri saya? Kenapa menimpa diri keluarga ini? Kulitnya tidak terjebak dengan hanya kulitnya kejadian, tapi diberikan kemampuan menangkap hakikat di balik kejadian itu. Ini Bapak Ibu sekalian, hakikat. Ada hakikat agama, terasa di balik ibadah, nikmat dengan hati, hati mencicipi. Bapak Ibu sekalian, mau contoh lagi. Kalau contoh yang paling mudah, makanan lagi. Habis pengajian, nih bapak-bapak diundang misalnya. Kemana? Ke restoran yang paling mahal. Ya. Terus dihidangkan makanan dan minuman yang luar biasa. Tapi lidah kita gak punya rasa. Kira-kira mau mencicipi gak? Contohnya sedang apa kalau lidah gak berasa? Sakit parah. Ya, sakit apapun kalau sudah parah. Ya. Diasongin apa? Makanan yang mahal. Biasa kalau di kampung dulu, kalau sudah sakit ayamnya dipotong. Kalau lagi sehat, dikejar-kejar juga gak dapet ayam. Gila udah sakit dipotong. Ya namanya orang sakit. Gak mau, akhirnya yang motongnya yang lahap. Jadi makanan dan minuman banyak, tapi kalau lidah kita gak berfungsi, maka sia-sia itu semua. Demikian pula, Allah turunkan agama karunia yang mahal, yang akan menyelamatkan, bahagiakan manusia dari dunia sampai akhirat. Tapi hatinya tidak punya rasa. Diperintahkan ibadah tidak akan nikmat. Pahit. Maka kenikmatan yang banyak itu tidak akan pernah dilakukan dengan baik dan dicicipi. Di balik sujud, di balik baca Quran, menolong orang lain, membantu orang lain, gak mau bergerak hatinya karena hatinya tidak mencicipi. Betapa ruginya, rugi gak? Banyak makanan, minuman, tapi lidahnya gak berasa, mau gak? Betapa rugi. Tapi orang yang lidahnya berfungsi, wah cicip yang ini, cicip yang itu. Ya. Begitu juga hati. Kalau hatinya mati, hatinya tidak punya rasa, zauk, dalam ilmu tasawuf, tidak punya rasa hatinya, maka ibadah-ibadah, semua kebaikan dari Allah tidak akan pernah dinikmatinya. Demikian jamaah sekalian, hati kita, maka penting dapat hakikat supaya hati kita menjadi berasa. Menolong orang lain itu nikmat sekali. Keikhlasan semata-mata karena Allah itu nikmat sekali. Coba kalau beramalnya, oh ada orang, ada wartawan, baru semangat. Nggak ada wartawan, udah nggak beramal lagi. Rugi nggak? Tapi kalau ikhlas, nikmat di dalam beribadah. Mau sendirian, tahajud, mau berjamaah, menolong orang lain, ada wartawan atau tidak. Nikmati, nikmati aja hatinya beserta Allah. Ada jamaah sekalian, banyak orang sekarang nikmat kalau diperhatikan orang lain. Ada banyak yang gitu nggak? Contoh saja, bukan menyinggung satu kelompok ini. Contoh, ini sebagai ilustrasi lagi. Ada orang jamaah sekalian di pinggir jalan, memodif kendaraan sendiri. Ada Vespa-nya, ada motornya. Pernah lihat nggak? Bannya pendek sekali sampai si, apa tuh? Ya, ceper begitu. Setangnya segini, jadi harus berdiri. Bayangin dari Jakarta ke Tasik. Udah berdiri di atas segini lagi. Atau di sininya menyendoh, sesekelen. Tapi diperhatiin, asik aja gitu. Ini tapakur Bapak Ibu sekalian. Nikmat gini. Terus ininya digede-gede apanya itu. Orang semakin lihat, padahal mah sebel yang lihat itu. Tapi asik aja gitu. Turun hujan. Di atasnya nggak ada atapnya. Di belakangnya ada rapia jelek, ada apa? Aqua yang sudah itu. Malam-malam nggak ada lampunya, hampir ke serepet. Itu orang, tambah orang lihat, padahal orang pada yang sebel banyak. Tapi asik aja. Banyak orang mencibirkan, banyak orang yang ngedumel. Orang itu asik aja, kenapa? Dia suka diperhatikan orang. Nikmatnya seperti itu. Padahal hujan-hujanan, panas-panasan, minggu. Mandi juga mungkin seminggu sekali itu. Gambaran ahli ibadah, wali Allah. Asik dipandang oleh Allah. Walaupun lahirnya capek-capek, harus berjuang, berperang bahkan. Berdarah-darah dikejar-kejar musuh. Asik aja karena nikmat dipandang oleh Allah semata. Kita harus ke sana. Kita berbuat baik, gak segala diukur dengan uang. Beribadah asik dilihat oleh Allah. Inilah yang disebut dengan spiritualitas. Energi akan hadir. Berdakwah dengan ikhlas. Mengajar dengan ikhlas. Ini adalah kenikmatan. Jadi orientasi kita kepada Allah, cukup Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah yang melihat, Allah yang menyaksikan, Allah yang menghargai. Sehingga amal kita akan semakin baik, kemanfaatan kita akan semakin luas. Coba amal kita diukur dengan uang, betapa rendah. Tapi amal kita dilihat oleh Allah, dinilai oleh Allah, maka akan keluar energi kita, semangat kita dalam pengabdian. Membantu sesama, menolong orang lain, memberikan ilmu, kemanfaatan, kita akan berenergi, semangat. Cukup Allah yang melihat, cukup Allah yang menilai. Ini Bapak Ibu sekalian disebut jununul uqala. Jununul uqala itu tergila-gila dengan Allah sehingga keluar semangatnya, aktivitasnya, ibadahnya. Karena Allah cukup yang memandang dan menyaksikan kita. Ini semua adalah bagian-bagian dari hakikat. Jadi kalau sudah terbuka hakikat, nikmat. Coba Bapak Ibu sekalian, seandainya yang pulang semua, ini ngelamun dikit boleh dah, yang pulang ngaji semua dikasih berlian segede gini aja. Ada yang pernah lihat berlian gak ibu-ibu? Belum pernah? Kasihan. Ini ngelamun aja sedikit, bolehlah ngelamun sedikit ini. Pulang semua dikasih berlian segini aja. Ini Pak Bra berapa kalau berlian segede gini? Nanyanya ke Pak Bra aja dah. Ya, kira-kira berapa ini? Misalnya 1 miliar dikasih satu-satu. Kira-kira disimpannya di mana ya? Takut hilang gak? Dimana nyimpennya ini ya? Orang kalau sudah dibukakan hakikat dalam agama, karena terus bersyariat dan bertarekat, dia akan asik beserta Allah subhanahu wa ta'ala, karena mendapatkan hakikat gola yang mahal, yang luar biasa. Gak dipuji orang juga gak apa-apa beribadah, terus. Karena ada mutiara, ada hakikat yang Allah berikan, ada hakikat yang Allah titipkan kepada kita. Ini Bapak Ibu sekalian, bangsa ini, negeri ini tidak akan pernah merdeka secara lahiriah. Kalau apa? Tidak punya hakikat dulu para ulama. Menggerakkan umat hanya dengan babi runcing, hanya dengan senjata sederhana, melawan tank baja. Kenapa berani berkorban? Mengorbankan nyawa yang satu-satunya. Dibukakan hakikat. Seandainya negeri ini diurus oleh orang-orang yang kebanyakan seperti hari ini, gak mungkin bisa merdeka bangsa ini. Allah tidak akan bukakan kemerdekaan bagi bangsa ini. Semuanya karena uang, semuanya karena jabatan, semuanya karena penghormatan manusia. Gak akan pernah merdeka bangsa ini atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah berikan anugerah kemerdekaan? Layak, karena mereka berjuang karena Allah. Nah, tinggal mengisi kemerdekaan sekarang, jamaah sekalian. Ikuti para pendahulu. Allah berikan anugerah mahal kemerdekaan itu dari para penjajah untuk mengisi supaya bangsa ini makmur lahir dan batinnya. Maka butuh pejuang-pejuang di berbagai, baik itu di birokrasi maupun di parlemen, yang mau memperjuangkan kebenaran karena hakikat ada di dalam hatinya. Ya, mudah-mudahan Pak Seni, Pak siapa? Pak Ajis Kapia kita ya diberikan keistiqomahan oleh Allah. Berat Bapak Ibu sekalian, kalau belum duduk mah dia di mana? Di parlemen, wah saya tidak akan korupsi, wah saya akan musuhi korupsi. Udah duduk, waduh itu. Ya, kalau ngobrol pengalamannya begitu. Berat sekali bujukan, rayuan. Nah, mudah-mudahan bangsa ini melahirkan birokrasi, birokrat-birokrat yang mendapatkan hakikat. Para senator, para dewan yang dapat hakikat agama sehingga tahu hakikat kehidupan. Jangan gandrung dengan cangkangnya, terjebak hanya dengan cangkang dan kulitnya. Tapi cicipi hakikat kehidupan ini. Anugerah terbesar dalam kehidupannya. Dan kehidupan dunia ini yang akan menentukan nasib kita yang abadi di akhirat kelak. Sehingga tidak akan mau menunda ibadah, menunda berbuat kebaikan. Karena detik-detik kehidupan dunia terbuka hakikatnya. Mahal. Detik-detik kehidupan dunia ini. Allah gambarkan nanti penyesalan yang tidak memanfaatkan kehidupan dunia sampai mencita-citakan ya laitani kuntu turoba. Ya Rabb, lebih baik jadi tanah aja ketika di dunia. Tanya sekarang manusia, ada yang mencita-citakan jadi tanah enggak sekarang? Kira-kira cita-citanya pengen apa? Tapi nanti banyak ahli neraka mencita-citakan ingin kembali ke dunia, pingin jadi tanah saja. Saking gambaran penyesalan yang dalam, tapi tidak ada gunanya. Nah, buka hakikat kehidupan, terbuka agama, terbuka hakikat kehidupan, kita akan merasa menjadi orang yang beruntung, makhluk yang beruntung Allah ciptakan menjadi manusia. Allah berikan petunjuk, Allah berikan jalan, syariat dan tarekat. Hakikat didapatkan, kita tidak akan pernah merasa lelah meniti jalan syariat dan tarekat, fikih dan tasawuf terpadu terus dijalankan sepanjang hayat, sepanjang hidup kita. Bapak Ibu sekalian, itu saja yang bisa disampaikan di pengajian Arba'in. Mudah-mudahan harta kita, rezeki kita yang Allah anugerahkan mengandung keberkahan yang besar. Cukup jadi alat dan sarana saja. Kita gali ekonomi kita, agama butuh ekonomi, umat ini harus memberikan contoh, menjadi pejabat yang baik, menjadi pemimpin yang baik, menjadi masyarakat yang baik. Dan kesempatan itu masih ada pada setiap diri kita. Mudah-mudahan kita bisa maksimalkan waktu yang tinggal sempit seperti ini. Ibarat waktu sudah sore. Lihat umur kita, dan banyak saudara-saudara kita mendahului umurnya di bawah kita. Waktu yang tersisa ini, kejar di masa ketertinggalan waktu di masa lalu, maka maksimalkan usaha kita sampai kita pulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah sekalian, mari kita tutup dengan doa, pejamkan matanya, hadirkan hatinya beserta Allah. Sebelum kita berdoa, mari hati kita kondisikan dalam keadaan tersambung kepada Allah. Hudurul qalbi ma Allah, hadir hati beserta Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia Allah beserta kalian dimanapun kalian berada. Ketika kita sendirian, yang keduanya adalah Allah. Ketika kita berdua, yang ketiganya adalah Allah. Huwa aqrabu ilahi min hablil warid, dia Allah lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Allah mengetahui ma tuwaswisu fi sudur, apa yang isi hati kita disaksikan oleh Allah. Keikhlasan kita atau busuknya hati kita diawasi dan dilihat oleh Allah. Jamaah sekalian, sebelum tiba masanya di mana detak jantung kita akan berhenti selama-lamanya, di mana seluruh tubuh kita akan terkucur, sebelum tubuh kita, jenazah kita dimandikan oleh saudara kita, sebelum kita menjadi jenazah yang akan dibungkus dengan kain yang putih, sebelum kita menjadi jenazah akan dibawa ke lubang kubur yang sempit, rumah besar kita ditinggalkan, kendaraan kita ditinggalkan, semua yang Allah berikan ditinggalkan, keluarga kita ditinggalkan, kita akan pergi sendirian. Amal soleh yang akan menemani kita, yang akan membuat bahagia kita. Persiapkan amal sebanyak-banyaknya, sebab amal soleh itulah yang membuat kita akan bahagia. Akan kita bahagia memasuki ajal kematian nanti. Kita akan menghembuskan napas yang terakhir. Kita berharap kalimah yang mengakhiri dari kehidupan inilah kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah. Semua akan berakhir, semua makhluk akan sirna. Allah yang abadi. Kehidupan dunia ini adalah laksana sepenggal dari perjalanan. Dan kita akan bermuara dalam kehidupan yang abadi, yaitu akhirat. Tempat pembalasan Allah. Seandainya amal manusia hanya sebesar biji sawi saja, 1 gram saja lebih kurang dari itu, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Allah akan perlihatkan nanti di mahsyar. Allah akan balas baik atau buruknya. Allah berikan kebebasan dalam kehidupan dunia, tapi di balik kebebasan ini ada pertanggungjawaban. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap diri akan memikul tanggung jawabnya masing-masing. Kita tidak akan bisa melepaskan tanggung jawab itu kepada orang lain. Seperti hari ini kita yang berbuat, kita tidak bisa melemparkan tanggung jawabnya kepada orang lain. Apalagi di mahsyar nanti, apalagi di akhirat nanti. Kesempatan masih ada di siang hari ini. Mari sama-sama membersihkan diri, bertobat kepada Allah. Membuka lembaran-lembaran baru. Allah menyatakan, seandainya hambaku datang kepadaku ingin berbuat baik, ingin dibersihkan dosanya sebelum ajalnya tiba, walaupun dosanya memenuhi langit dan bumi, firman Allah, aku akan bersihkan seluruh dosanya tanpa aku kecualikan. Betapa hebatnya Allah, pengampunnya Allah bagi hamba-hamba yang mau dibersihkan. Syaratnya malam yugorgir, selama ruh belum ada di tenggorokan. Tapi kalau ruh sudah di tenggorokan, di mana nafsu kita tertunduk, tidak ada harapan hidup, semua menyesal dan menangis, disitulah tidak dihitung tobat. Allah tutup pintu tobat rapat-rapat, karena semua manusia pasti akan menyesal. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka angkuli sahabati rasulillah yasmain. Rabbana zalamna angkusana fa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami mengakui kezaliman-kezaliman yang pernah kami lakukan, dosa-dosa dan kemaksiatan yang pernah kami lakukan dari mulai balik sampai siang hari ini, ya Rob. Banyak dosa yang terlupakan, padahal dosa masih tercatat oleh malaikat atid. Ya Rob, dengan keagungan ampuni seluruh dosa-dosa kami, ya Rob. Kami tidak bisa menghitung dan menyebutkannya satu persatu, saking banyaknya dosa-dosa kami, ya Rob. kami hamba yang bergelimang dosa, berlumur kemaksiatan. Ya Rob, ampuni dosa kedua orang tua kami, ya Rob. Ibu yang telah mengandung, jerih payah, yang telah melahirkan, yang telah membesarkan, yang telah mendidik. Kami belum banyak berbuat kebaikan kepada mereka, ya Rob. Ya Rob, ampuni dosa-dosanya. Orang tua kami yang sudah ke alam kubur, ke alam barzah, jadikan alam kuburnya Radatun min riyadil jannah, taman-taman surga yang membahagiakan mereka. Ya Rob, bimbing kami sampai akhir hayat kami. Pasti besok atau lusa Engkau akan panggil kami. Ya Rob, indahkan kematian, saat-saat kematian kami nanti. Nabi-Mu menyebutnya adalah husnul khotimah. Jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, jiwa yang rindu kepada-Mu. Jauhkan kematian kami dari kematian yang mengerikan, kematian su'ul khatimah. Rabbana wasi'alaina arzaqona fi dunyana wa la tahjubna biha an ukhrana. Allahumma ja'alha fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Rabb, limpahkan rizki yang luas, yang penuh keberkahan dan ridha-Mu, ya Rabb. Ya Rabb, jadikan rezeki yang luas untuk bekal ibadah dan dakwah kami, ya Rabb. Manfaatkan apa-apa yang Engkau berikan kepada kami, ya Rabb. Ya Rabb, bukakan mata hati kami seperti terbukanya hati para nabi dan para wali-wali. Engkau berikan hakikat kepada kami, mengetahui hakikat agama dan hakikat kehidupan ini, ya Rabb. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan istri dan anak-anak kami yang soleh dan solehah. Jadikan anak-anak kami generasi yang terbaik, yang berilmu, yang bertakwa, yang akan menggantikan kami di saat kami sudah ada di alam barzah. Ada yang menggantikan dakwah, ada yang menggantikan sujud dan ruku, memberikan kemanfaatan yang luas dalam kehidupan ini, ya Rabb. Ya Rabb, kumpulkan kami di dunia dengan ulama, suhada, siddiqin, solehin. Kumpulkan kami di alam barzah dengan para nabi. Kumpulkan kami di alam akhirat tepat di bawah bendera Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, kumpulkan kami di alam akhirat, ada dalam surga yang Engkau janjikan. Tutup pintu rapat neraka bagi kami dan keluarga kami dan umat ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nas'aluka ijabah berkati umil kitab Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Demikian jamaah sekalian yang bisa diberikan manfaat besar bagi kita sekalian. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.